Kaum muslimin bertolak menuju Badar dengan kekuatan 319 orang pasukan saja. Mereka terdiri dari 100 kaum muhajirin dan sisanya terdiri dari kaum ansar. Hal ini berdasarkan riwayat Zubair Ibn al-Awwam, seorang perawi yang ikut dalam pertempuran tersebut. Sementara menurut keterangan riwayat Al-Barra bin Azib yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut dalam pertempuran tersebut kerana usianya masih terlalu muda, jumlah kaum muhajirin kata beliau lebih dari 60 orang dan jumlah kaum ansar lebih dari 240 orang. Jadi riwayat berbeza sebab apa? Satu ikut serta Zubair bin Awam, satu lagi tak ikut serta. Beberapa sumber ada yang menyebutkan nama-nama 240 orang sahabat yang ikut dalam pertempuran Badar. Ini disebabkan adanya perselisihan tentang sebahagian mereka yang ikut dalam pertempuran. Baik, jadi lebih kurang ada 300 dan yang masuk dalam kitab-kitab 313 sahabat. Jadi kenapa sikit sangat? Sebab sebab memang bukan nak perang Quraisy, mereka hanya nak serang kafilah yang bawa harta benda. Kalau ada pengawal pun lebih kurang 40 orang saja. Jadi kalau dah bawa 200-300 orang tu dah lebih daripada cukup sebenarnya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Hudzaifah bin Yaman dan ayahnya untuk tidak ikut dalam pertempuran Badar kerana mereka sudah terikat perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy untuk tidak turut berperang bersama beliau. Ini bukan sampai bila-bila lah. Jadi janji Hudzaifah bin Yaman dan bapanya kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang menangkap mereka ketika mereka sedang hijrah, sebuah syaratnya adalah jangan ikut serta berperang dengan Rasulullah SAW. Kalau kamu setuju, kita lepaskan. Jadi mereka pun dilepaskan. Jadi mereka beritahu kepada Rasulullah SAW janji mereka dengan Quraisy. Maka Nabi SAW kata apa? Tak apa, jangan ikut serta. Jangan ikut serta. Tapi dia ada, mereka ada berada dalam keperangan, tapi mereka tak campur, tak turut serta, tak mengambil bahagian. Baik, jadi itu Nabi SAW amar apa ni? Memenuhi janji walaupun dengan orang Quraisy, walaupun dalam peperangan. Kata Nabi SAW, kita akan apa? Minta tolong dengan Allah SWT untuk memenangi mereka. Bahkan beliau menyuruh mereka untuk mendapati janjinya. Baik, kita teruskan. Seorang musyrik yang terkenal pemberani mencegat rombongan pasukan kaum muslimin di tengah jalan. Dia menyatakan ingin ikut perang bersama kaumnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya seraya bersabda, "Pulanglah. Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang yang musyrik. La nasta'inu bi musyrik." Orang itu mengulat-ulatnya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menolaknya. Dan ketika dia menyatakan masuk Islam, beliau baru memperkenankan dia bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Kenapa Nabi SAW tak mau terima bantuan daripada orang musyrik ini? Dia berani. Kalau mati pun tak kisahlah, mati dia antara dia dengan Allah. Kalau dia dapat bunuh orang apa ni musuh, kan menguntungkan, tak ada ruginya sebenarnya. Tapi Nabi SAW tak mau. Kenapa? Nak jaga apa? Nak jaga soft itu, biarlah semuanya lah daripada orang-orang Islam. Bahkan lebih daripada itu, yang ikhlas. Sebab jihad fisabilillah dan ganjaran jihad fisabilillah itu besar, dan itu hanya didapatkan atau diperolehi oleh orang yang betul-betul mengikhlaskan untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Jadi untuk diperbolehkan ikut dan tidaknya dalam golongan kaum muslimin yang akan berperang, warna akidah seorang harus diketahui dengan jelas terlebih dahulu. Hal ini untuk menyamakan tujuan. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi SAW tak minta tolong dengan orang musyrik, tapi ketika hijrah Nabi SAW minta tolong dengan orang musyrik. Siapa dia? Penunjuk jalan daripada Mekah ke Madinah, lagi jauh, lagi bahaya. Orang Quraisy sedang mengejar mereka. Ada apa ni, hadiah siapa yang dapat tangkap Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi apa ni, oleh kerana perlu, tak ada orang lain yang boleh menunjukkan jalan minta orang musyrikin itu, maka Nabi SAW pun melakukannya. Jadi kata ulama, ada syarat-syarat minta tolong dengan orang musyrik. Pasukan kaum muslimin membawa 70 ekor unta saja, sehingga terpaksa mereka harus bergiliran untuk menaikinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lubabah dan Ali bin Abi Talib bergiliran atas seekor unta. maju, kita pun kena share. Perjalanan jauh, orang Badar tu jauh lah, amat jauh. Biasa kalau mungkin satu hari dalam hampir 150 atau 200 kilometer. Jauh. Jauh. Yang kat Padang Pasir. Naik kereta tak boleh tahan, penat. Naik unta lagi penat. Jadi apa ni, kenderaan hanya 60 ekor. Jadi sahabat-sahabat bergiliran untuk menaikinya. Lepas penyusup orang naik atau yang lain jalan, lepas tu gilir-gilir lah. Jadi satu ekor bagi-bagi tiga orang. Jadi Abu Lubabah dan Ali bin Abi Talib ini kesian tengok Nabi SAW bila gilirannya untuk berjalan. Maka mereka mengutamakan agar unta itu dinaiki oleh Rasulullah SAW sahaja. Apa jawab Nabi SAW? Kalian ini tidak lebih kuat daripada aku, dan aku tidak lebih kaya pahala daripada kalian. Yani aku tidak lebih tak perlu pahala daripada kalian. Aku pun perlu pahala, kata Nabi SAW. Jadi bukanlah maknanya menunjukkan Nabi SAW dalam umur demikian tu dia masih apa ni, masih kuat lagi. Tak adalah dia lebih lemah daripada Abu Ali bin Abi Talib dan sahabat Abu Lubabah. Dan satu lagi, jalan dapat pahala, pahala lebih. Orang nak dapat pahala lebih, jalan terus daripada Madinah ke Badar. Aku pun nak dapat pahala juga, jawab Nabi SAW. Jadi tak ada alas, mereka tak ada apa ni, tak ada hujah dengan Nabi SAW. Jadi alangkah eloknya sikap ini kerana menyamakan antara komandan dan prajurit dalam memikul kesulitan. Mereka semua adalah orang-orang yang jujur dan ikhlas dalam mencari redha serta balasan pahala Allah. Bagaimana seorang pasukan tidak mau menanggung dan menghadapi kesulitan jika komandan mereka yang sudah berusia 52 tahun. 52 atau 55? 55 eh? Ha, 55 tahun. Ikut merasakan hal yang sama di tengah-tengah para pasukannya. Ketika hendak berangkat, Rasulullah SAW mempercayakan Abdullah bin Abi bin Ummi Maktum untuk menjadi imam solat di Madinah. Ibnu Ummi Maktum maksudnya muazzin eh. Bila Nabi SAW tak ada, dia akan jadi imam. Kemudian beliau menyuruh Abu Lubabah yang sama-sama tu agar segera pulang meninggalkan Rawhah yang jaraknya 40 mil dari Madinah. Beliau menyuruhnya untuk menjaga Madinah, jadi jadi amir. Hal itu menjelaskan pentingnya keberadaan seorang pemimpin dalam keadaan safar dan mukim. Jika kena perjalanan, ada amir. Dan kita dalam setempat yang apa ni, tempat sendiri pun dalam negeri mesti ada pemimpin. Tak boleh tinggalkan orang tanpa pemimpin. Begitu mendengar berita keluarnya kaum muslimin untuk menyergap rombongan kafilah dagang, Abu Sufyan memilih menempuh jalan pantai. Lalu dia menyuruh Zamzam bin Amr al-Ghifari untuk meminta bantuan kepada penduduk Makkah. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy di Makkah mendengar apa yang sedang terjadi, mereka segera bersiap-siap keluar untuk melindungi rombongan kafilahnya. Jadi berita sampai kepada Abu Sufyan, ketua kafilah, bahkan sampai juga beritanya ke Makkah. Bagaimana sampai berita ini ke Mekah dengan diceritakan. Dituturkan oleh Ibn Abbas dan Urwah bin Zubair, pada satu malam Atikah binti Abdul Muttalib bermimpi melihat seorang lelaki meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy dan melemparkan sebuah batu besar dari puncak gunung Abu Qubais di Mekah. Lalu batu itu pecah berkeping-keping dan memasuki rumah-rumah orang Quraisy. Mimpi itu telah melahirkan permusuhan antara Abbas dan Abu Jahal sampai muncul Zamzam untuk memberitahukan kepada mereka khabar tentang kafilah. Mekah menjadi tenang dan mimpi tersebut ditafsirkan berbagai macam. Berita tentang rencana penyergapan kafilah itu diterima oleh orang-orang kafir Quraisy seperti petir di siang yang nyata, hulung. Penghadangan terhadap kafilah-kafilah mereka sebelumnya hanya berakhir dengan pertempuran kecil-kecilan saja. Kerana tujuan kaum muslimin hanya ingin menakut-nakuti orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi kali ini kaum muslimin benar-benar menyerang kafilah, seperti yang boleh ditangkap dari sabda Rasulullah SAW kepada kaum muslimin kafilah kaum Quraisy ini mengangkut banyak harta. Sergaplah kafilah itu, mudah-mudahan Allah memberikan kalian keberhasilan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW perintahkan kepada prajurit-prajurit, ini kita sergap ini ataupun kita seram ini bukan sikit-sikit, bukan nak takut-takutkan lagi, tapi apa? Untuk dapatkan harta bendanya semuanya sekali. Oleh kerana itulah orang-orang kafir Quraisy segera keluar. Mereka mengerahkan segala kemampuannya untuk mempertahankan kafilah tersebut. Tidak ada seorang pun dari pasukan berkuda dan pasukan artileri yang ketinggalan kecuali beberapa orang seperti Abu Lahab yang hanya menyuruh seorang lelaki untuk mewakilinya. Jadi Abu Lahab takut nak pergi perang. Bila dekat apa ni, dekat dalam negeri banyak orang dia berani, gangster dia kan. Tapi bila pergi perang, dia suruh orang lain gantikan dia. Dia takut dia terbunuh oleh Nabi SAW. Orang Quraisy sangat marah. Mereka menganggap peristiwa itu sebagai pelecehan terhadap kehormatannya dan menurunkan kedudukannya di mata orang-orang Arab. Terlebih hal itu merupakan ancaman besar terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi mereka. Sehubungan dengan itu, siapa pun yang ragu-ragu untuk ikut keluar bersama pasukan akan ditemui oleh para pemimpin Quraisy, dikecam habis-habisan sampai mereka bersedia ikut keluar. Orang Quraisy semua tekad nak balik, nak keluar, nak bantu kafilah tersebut. Jadi jaraknya amat jauh sekali. Dia bukan tengah-tengah jalan, Badar lebih dekat kepada Madinah daripada ke Makkah. Jadi mereka keluar secara apa ni, all out kita katakan, menuju ke Badar. Memanglah sampai je berapa ribu, 1,000 orang datang, ramai. Baik. Menurut riwayat yang sahih, jumlah pasukan orang-orang musyrikin mencapai 1,000 personel. Adapun meriwayat Ibnu Ishaq tanpa isnad, jumlah mereka mencapai 950 orang pasukan, ditambah 200 ekor unta yang mereka tuntun. Mereka juga membawa pendukung anak-anak remaja. Mereka menyanyikan lagu-lagu yang menghina kaum muslimin diiringi dengan muzik rebana. Jadi mereka keluar dengan keadaan sombong. Mengenai keroyalan orang-orang kafir Quraisy, sombongan, Al-Umawi tanpa isnad menuturkan bahawa orang-orang kaya mereka menyembelih 9 sampai 10 ekor unta sekaligus untuk memberi makan para pasukan. Unta bukan kambing atau lembu. Unta banyak boleh makan. Kalau kambing kadang boleh makan sampai 40 orang. Jadi kalau 9 atau 10 menunjukkan apa, ada 1,000 orang, lebih kurang 1,000 orang. Orang-orang dari keluarga Bani Zahra merasa tidak betah, lalu pulang kembali ke Mekah atas saranan Al-Akhnas bin Syarid. Ketika mereka tahu bahawa rombongan kafilah orang-orang Quraisy selamat, jadi ada yang apa ni, yang patah balik. Akan tetapi sebahagian besar pasukan Quraisy, mereka sudah berada di daerah Juffa sebelah timur Rabil. Akan tetapi sebahagian besar pasukan Quraisy tetap bergerak maju sampai tiba di daerah Badar. Tujuan mereka bukan lagi untuk menyelamatkan rombongan kafilah, tetapi untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin supaya lain waktu tidak berani menghadam kafilah mereka yang lewat di Madinah, dan untuk menunjukkan kekuatan serta supremasi pasukan Quraisy kepada seluruh orang Arab. Jadi kafilah sudah selamat sebab Sufyan dah dapat tahu. Jadi dia tak lalu dekat apa ni, dekat Badar, dia lalu tepi laut. Dia jalan laut, jalan Jeddah. Jadi Nabi SAW dan 300 orang tu dah tak dapat apa yang mereka nak. Tapi rupa-rupanya mereka terpaksa bertemu dengan apa? Dengan askar yang lengkap dengan senjata dan sebagainya. Ini yang kata Allah SWT dalam surah Al-Anfal secara detail. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Bagaimana yang telah kami keluarkan engkau daripada rumahmu, tetapi sebahagian daripada orang-orang beriman rasa tidak suka. Kenapa Allah tak suka? Cik, kita tak mau perang, kita cuma nak apa? Kita cuma nak dapatkan harta. Untuk kafilah boleh lah, nak perang dengan senjata semua, dengan askar, tak mau. Ada yang sampai berjidal dengan Nabi SAW, yujadilunaka bil haqqi ba'dama tabayyan. Mereka berjidal, berargu, tak mau pergi walaupun telah jelas perintah Allah SWT, ka'annahum yusakuna ilal mauti wahum yang surun. Seolah-olah mereka ni sedang diheret kepada kematian dan mereka melihat kematian tersebut. Padahal bawa pergi perang dia, pergi perang tak mesti mati walaupun tentera ramai. Baik, dia teruskan. Beberapa pasukan mereka jatuh ke tangan kaum muslimin sebagai tawanan di dekat wadi di tempat air di Badar. Saat itu Rasulullah SAW ingin tahu berapa jumlah pasukan Quraisy, posisinya dan para pemimpinnya. Mendengar bahawa jumlah unta yang mereka sembelih untuk konsumsi makan mereka setiap hari, beliau bersabda mereka ada 1,000 orang. Jadi setiap ekornya untuk apa? Untuk dimakan 100 orang. Setiap unta boleh makan berapa orang? 100. Ini bukan orang biasa ni, apa ni? Askar dah jalan jauh penat, lapar-lapar. Satu ekor cukup untuk 100 orang. Ada sebahagian kaum muslimin yang berharap kafilah kaum Quraisy boleh lulus dengan selamat. Kepala ni ilmu yang berang berperangan Nak kira satu orang macam mana nak kira? 1,000 orang macam nak kira? Ada tengah jalan, tengah duduk kat dalam dan sebagainya. Dia macam mana nak tahu? Tengok berapa ekor unta di sebelah dah tahu. Apa ni berapa orang ada guys? Ada sebagian kaum muslimin yang berharap kafilah kaum Quraisy boleh lulus dengan selamat. Mereka tidak suka berperang dengan pasukan orang-orang musyrik kerana mereka memang tidak siap untuk berperang. Sikap mereka ini digambarkan oleh Al-Quran. Ini sebagian orang muslimin, bukan munafik. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqq ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Sampai habis ayatnya, sebagaimana Tuhan menyuruhmu keluar dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebahagian dari orang-orang beriman tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata. Jadi mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihatnya. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Ya fa'adabirat kafirin. Jadi hikmah Allah SWT, apa yang Allah nak jadi, apa yang orang Islam nak tak jadi. Orang Islam nak apa? Yang tak ada senjata pun, yang ada harta pun. Tapi yang dapat apa? Yang dapat yang lengkap dengan senjata. Sebab Allah SWT nak benarkan yang benar, yuhiqqal haqqa dengan kalimatnya, dan nak putuskan dabiral kafirin, orang-orang kafir. Pada peristiwa Bai'ah Aqabah yang kedua, orang-orang Ansar pernah berjanji setia kepada Rasulullah SAW bahawa mereka akan melindungi beliau di negeri mereka. Akan tetapi mereka tidak pernah menyatakan janji setia untuk ikut berperang bersama beliau di luar Madinah. Badar dalam Madinah ke luar? Ke luar Madinah, dekat 100-150 km. Oleh kerana itulah satu-satuan pasukan dalam pertempuran kecil yang mendahului perang Badar hanya terdiri dari kaum muhajirin saja. Melihat keberadaan orang Ansar bersama kaum muhajirin di Badar, bahkan jumlah mereka yang jauh lebih banyak, Rasulullah SAW ingin mengetahui pendapat mereka. Beliau bermesyuarah, meminta pertimbangan kepada seluruh sahabatnya, terutama kaum Ansar. Mengenai cerita musyawarah ini diketengahkan oleh Ibn Ishaq dengan sanad yang sahih. Dia menyatakan Rasulullah SAW meminta pertimbangan kepada para sahabatnya dan memberitahukan kepada mereka tentang orang-orang Quraisy. Abu Bakar berdiri dan mendukung, Umar bin Khattab berdiri dan mendukung, dan Al-Miqdad bin Amr juga berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, laksanakan apa yang telah diperlihatkan oleh Allah kepada anda. Demi Allah, kami akan selalu bersama anda. kami tidak akan mengatakan kepada anda seperti yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, pergilah kamu dan Tuhanmu, lalu berperanglah kalian, sesungguhnya kami hanya akan duduk di sini saja. Akan tetapi kami akan berkata, pergilah anda dan Tuhan anda, lalu berperanglah kalian, sesungguhnya kami akan ikut berperang bersama kalian. Demi Allah yang telah mengutus anda dengan membawa kebenaran, sekalipun anda ajak kami berjalan ke sebuah sumur yang gelap, maka kami pun siap bertempur bersama anda hingga anda boleh mencapai tempat itu. Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Miqdad, bagus. Kemudian beliau mendoakan untuknya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, beri kami masukkan hai manusia. Yang beliau maksudkan ialah orang-orang Ansar. Hal itu mengingat jumlah mereka yang sangat banyak. Dan ketika pada peristiwa Bai'at Aqabah, mereka pernah berjanji setia pada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami lepas dari jaminan anda sampai kami tiba di kampung halaman kami. Dan jika anda sampai kepada kami, maka anda ada dalam jaminan kami. Kami akan membela anda seperti membela anak-anak dan isteri-isteri kami. Rasulullah SAW merasa khawatir, jangan-jangan kaum Ansar hanya membela beliau dari musuh yang ingin menyerang beliau di Madinah saja, dan tidak mahu diajak keluar dari Madinah untuk memerangi musuh mereka. Dia kata home match boleh, tapi kalau away dia tak pernah, tak mau pergi. Jadi khawatir Ansar macam itu. Maka Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Ketika Rasulullah SAW bersabda seperti itu, Sa'ad bin Mu'az, ketua orang-orang Ansar, bertanya, sepertinya yang anda maksudkan adalah kami, wahai Rasulullah. Benar, jawab Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az berkata, kami sudah beriman kepada anda, kami sudah membenarkan anda, kami sudah bersaksi sesungguhnya yang anda bawa adalah kebenaran. Kami sudah memberikan sumpah dan janji kami untuk patuh dan taat. Majulah terus, wahai Rasulullah, seperti yang anda kehendaki. Dan Allah yang telah mengutuskan anda dengan membawa kebenaran, seandainya anda bersama kami terhalang oleh lautan, lalu anda arungi lautan tersebut, kami pun akan ikut mengarunginya bersama anda. Tidak ada seorang pun di antara kami yang akan mundur. Kami suka jika besok anda menghadapkan kami dengan musuh kami. Sesungguhnya kami dikenal sebagai orang-orang yang sabar dalam peperangan dan jujur dalam pertempuran. Semoga Allah memperlihatkan kepada anda tentang diri kami apa yang anda senangi. Majulah bersama kami atas berkah Allah. Rasulullah SAW merasa senang mendengar pernyataan Sa'ad bin Mu'adz tersebut. Kemudian beliau bersabda kepada para pasukan kaum muslimin, majulah dan terimalah khabar gembira kerana Allah telah menjanjikan salah satu dari dua pihak kepada itu. Mana dua pihak ni? Antara kafilah Abu Sufyan dengan apa? Ataupun tentera Quraisy yang datang dari Mekah. Janjikan kepadaku maknanya mesti menang dapat, tapi salah satu yang akan berangkat dulu. Kalau kena perang dulu teruk juga. Jadi dah jelas bahawa mereka akan menang dalam peperangan Badar. Rasulullah SAW merasa senang. Rasulullah SAW merasa senang mendengar pernyataan Sa'ad bin Mu'adz tersebut. Kemudian beliau bersabda kepada para pasukan kaum muslimin, majulah dan terimalah sabar gembira kerana Allah telah menjanjikan salah satu dari dua pihak kepadaku. Demi Allah, seakan-akan saat itu aku boleh melihat tempat kematian mereka. Tempat kematian siapa? Orang-orang Quraisy. Dan memang Nabi SAW dah dapat tahu lah, dah dapat wahyu, sini siapa yang akan mati, kat sini siapa, kat sini. Dan Nabi SAW dah tunjukkan tempatnya. Dan lepas perang tu betul-betul mereka mati kat sini, mereka mati kat sini. Subhanallah, dia tunjukkan takdir Allah SWT. Ini sebenarnya tambahkan keimanan apa ni, kepada dan keyakinan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika Rasulullah SAW melihat ketaatan, keberanian, kekompakan berperang dan kecintaan para sahabat untuk berkorban demi Islam, beliau kemudian mengatur barisan pasukan. Bendera berwarna putih beliau berikan kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sedang dua bendera berwarna hitam masing-masing beliau berikan kepada Ali bin Abi Talib dan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Dan komandan pasukan bagian garisan belakang beliau percayakan kepada Qais bin Abu Sa'sa'ah. Tetapi perselisihan di dalam pasukan orang-orang musyrikin ketika Rabi'ah bin Utbah ingin pulang dan tidak mau ikut berperang dengan alasan dia tidak ingin timbul banyak korban di antara kedua belah pihak, apalagi di antara mereka masih ada hubungan kerabat. Akan tetapi Abu Jahal tetap ngotot untuk maju berperang. Tadi dia yang tak dia tak mau pergi perang, sekarang dia pula pergi, ya. Dan akhirnya semua setuju pada pendapatnya. Pasukan orang-orang musyrikin menyuruh seorang mata-mata untuk mencari informasi tentang jumlah pasukan kaum muslimin. Tidak lama kemudian dia datang kembali dengan membawa informasi yang mereka inginkan. Jadi orang-orang kafir Quraisy pun pakai spy juga. Abu Jahal mendoakan kecelakaan Rasulullah SAW sebagai berkata, "Ya Allah, siapa di antara kami yang memutuskan hubungan keluarga dan yang datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami ketahui, tolong binasakan dia pagi ini." Jadi minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Dia orang Islam kan? Dia bukan ada sebesar-besarnya kafir Quraisy. Dia hari kiamat akan dibangkit dengan Fir'aun Abu Jahal. Dia menunjukkan bahawa mereka ada kenal Allah SWT, ada ibadah, ada doa kepada Allah SWT, lebih-lebih lagi dalam kesusahan, kesempitan. Tapi dalam waktu biasa, mereka doa kepada patung-patung. Jadi doa mereka kepada Allah SWT campur dengan doa dan ibadah kepada patung-patung ini tetap syirik, tidak memanfaatkan mereka sedikit pun. Dan itulah kemenangan beliau seperti yang diisyaratkan di Al-Quran Al-Karim surat Al-Anfal ayat ke-19. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu ta'ud wa in ta'udu na'ud wa lan tughni'ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Jika kamu wahai orang-orang musyrikin mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepada kamu. Dan jika kamu berhenti, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun, biarpun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang beriman. Jadi sampai nak dekat berperang pun, ayat Al-Quran ni mengajak orang-orang kafir apa ni bertaubat, berhenti, masuk Islam. Waktu asal apa ni peperangan untuk dakwah. Dan begitu sampai di Badar, pasukan kaum muslimin segera melakukan pengamatan lokasi sebelum kedatangan pasukan orang-orang musyrikin. Kenapa? Sebab orang-orang Islam dah sampai dulu Badar. Sebab apa? Badar tu lagi dekat dengan Madinah daripada dengan Mekah. Lama lagi baru orang-orang apa ni, orang-orang Mekah sampai. Jadi itu advantage mereka sampai dulu. Mereka dah tengok apa ni kawasan medan peperangan dulu, mana tempat yang paling strategik. Jadi mereka dah periksa dulu tempatnya. Ada sebuah riwayat dengan sanad yang hasan dan sampai kepada Urwah tetapi mursal, dan menyatakan bahawa Habbab bin al-Mundhir memberi masukan kepada Rasulullah SAW, masukan bagi saranan untuk mengambil posisi yang paling dekat dengan air. Dengan air, mana datang air? Ada perigi berapa apa ni telaga di Badar ini. Dan Badar ni memang tempat apa ni orang apa tu berhenti untuk ambil air untuk unta mereka dan sebagainya. Jadi disarankan untuk ambil kawasan dekat dengan air, depan air, supaya orang-orang musyrikin tidak dapat memanfaatkannya. Dan beliau menyetujui pada saranan Al-Habbab tersebut. Ini terdapat dalam riwayat, walaupun yang mursal ini riwayat yang masyhur. Tetapi prinsip bermusyawarah ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis tentang sirah yang suci. Wasyawirhum fil amri, kata Allah SWT, perintahkan Nabi SAW dan bermusyawarahlah dengan mereka, dengan sahabat-sahabat dalam urusan. Rasulullah SAW sering kali bermusyawarah, minta pertimbangan kepada sahabat-sahabatnya dalam masalah yang tidak disinggung oleh wahyu. Ada pun yang ada wahyu, tak ada apa ni, tak ada mesyuarat lagi. Keluar pergi Badar ni, dia tak, Nabi SAW tak ada apa, tak ada mesyuarat lagi dengan sahabat. Sebab Allah SWT dah perintah kan, dah janji pula akan dapat salah satu daripada dua kumpulan. Tapi bila kan Nabi SAW bermesyuarat dengan sahabat, dalam perkara-perkara yang tidak ada wahyunya, tidak ada nas. Dan itu kerana beliau ingin membiasakan mereka mau memikirkan masalah-masalah umum. Di samping kerana beliau ingin mendidik mereka agar mempunyai rasa tanggungjawab dan menerapkan urusan ilahi dengan cara bermusyawarah dan membiasakan umat melakukan hal itu. Itu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, makhaba man istasyar, takkan apa ni celaka, menyesal ataupun rugi orang-orang yang bermusyawarah. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjelaskan bagaimana pasukan kaum muslimin tidur di Badar pada malam tanggal 27 Ramadan. Sementara di depan mereka 17 Ramadan. Nah, 17 Ramadan. Selamat biasalah sikit-sikit. Sementara di depan mereka ada markas pasukan orang-orang musyrikin. Dia menyatakan pada malam perang Badar, saat masih terjaga, aku melihat semua orang sudah tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tekun solat dan berdoa di bawah sebatang pohon sampai subuh. Subhanallah. Tengah malam turun hujan gerimis. Kami lalu beranjak menuju ke bawah pohon dan sambil menggunakan perisai kami berlindung di bawahnya menghindari hujan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tekun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sunnah Nabi SAW. Sebelum nak pergi perang, Nabi SAW makan solat dan apa ni, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi komandan ya. Dan disunatkan untuk semua askar. Baik. Ini menunjukkan bahawa walaupun kemenangan dijanjikan untuk orang-orang Islam, walaupun Nabi SAW tentu sekali dalam kebenaran dan mereka telah melakukan apa yang sepatutnya dilakukan dalam medan peperangan, tapi tetap mereka tak lupa minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi faedah pada riwayat ini setakat ini bahawa perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dan ini adalah bulan puasa. Dan apa ni, dan telah disyariatkan berpuasa pada tahun kedua Hijrah. Dah mula puasa dah begitu. Kalau kita tengah puasa kena pergi perang. Dan satu lagi faedah adalah bahawa malam ini hujan turun. Dan kita ambil hadis ini, kita dapati bahawa hujan turun tak lebat tapi apa, gerimis. Apa faedahnya? Akan datang supaya apa ni, sejuk. Malam dia hujan, siang tak hujan. Panas ke tak panas. Tapi apa? Tanah tu akan apa ni? Akan mampat. Jadi nak perang senang. Kalau tak ada pasir, susah nak perang. Cuba apa ni, lari dekat tepi pantai. Penat tak? Penat. Jadi Yusuf kita bihil aklam akan datang apa ni, ayat Quran tentang ini semua nikmat Allah SWT berikan kepada orang Islam yang ikhlas. Rasulullah SAW masih tekun berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya jika tidak engkau binasakan golongan itu, niscaya engkau tidak disembah. Itu antara doa Nabi SAW. Minta apa? Dibinasakan musuh. Sebab kalau tak dibinasakan musuh pada dalam peperangan ini, maka kita yang binasa, maknanya apa akan berlaku? Tak ada orang akan sembah Allah SWT. Habis orang Islam. Dan tak ada lagi orang Islam. Maknanya di dunia itu je lah orang-orang Islam. Baik. Ketika fajar merekah, beliau membangunkan para sahabatnya untuk menunaikan solat subuh. Mereka segera bangun dan beranjak dari bawah pohon. Selesai solat berjamaah, beliau memberikan semangat tempur kepada kami. Baik, sebuah riwayat yang dhaif menuturkan bahawa beban pasukan yang menyangkut persiapan mereka untuk berperang dan penempatan mereka secara rapi sudah diselesaikan atau sudah selesai dilakukan pada malam itu. Menurut mengenai turunnya hujan, jadi itu satu riwayat dhaif lah. bahawa malam itu semua apa ni persiapan telah siap. Okay. Mengenai turunnya hujan ditetapkan berdasarkan ayat Al-Quran, إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu ketenteraman daripadanya. Ngantuk tu rupanya ada apa? Ada hikmahnya. Supaya apa ni? Tak takut lagi dah ngantuk, tidur lah. Mu'asan. Jadi mereka dapat tidur. Sedangkan besok nak perang, besok orang tak boleh tidur. Jadi ada apa ni, amanatan ni, ada ketenteraman. Dan mungkin untuk apa ni dapatkan kecergasan besok harinya. Dan dalam menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Ini dapat, dapat bersuci. Dan untuk menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan. Dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Okay. Nampak jelas sekali Rasulullah SAW ingin menenangkan pasukannya sehingga malam itu beliau menjaga mereka. Sekarang tak tidur kira-kira sampai subuh Nabi SAW solat. Pada pagi hari tanggal 17 Ramadhan, Rasulullah SAW membariskan pasukannya untuk siap-siap bertempur. Ini adalah cara baru dalam pertempuran yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Kerana pada saat itu mereka masih menggunakan cara-cara konvensional seperti yang digunakan oleh orang-orang musyrikin. Sudah barang tentu dengan cara membariskan pasukan seperti itu memberikan kesan seolah-olah jumlah mereka sangat banyak terlihat dari pasukan orang-orang musyrikin. Jadi pasukan diatur oleh Rasulullah SAW secara apa? Secara barisan bersosof. Ini tak pernah orang buat. Orang semua apa ni? Rempuh je. Cara perang daya lah kata-kata kan. Tapi ni ada sof. Antara faedah ni kata ulama adalah nampak banyaknya walaupun sedikit. Dan manfaat lain, hal itu akan memberikan kemudahan untuk mengontrol keadaan pasukan dan mengerahkan kekuatan mereka secara optimal. Okay, atas usul Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu Rasulullah SAW dibuatkan sebuah bangsal tempat untuk mengatur peperangan. Ada tempat khas, control center kan? Untuk komandan. Dengan soalan daripada atas tu dia boleh nampak dan dia boleh pekitkan arahan-arahan peperangan. Hal itu mengingat pentingnya menjaga seorang panglima perang. Ketika posisi pasukan orang-orang musyrikin sudah dekat dengan posisi pasukan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para pasukannya, "Jangan ada seorang pun di antara kalian yang mendekati sesuatu sebelum aku berada di dekatnya." Dan ketika pasukan orang-orang musyrikin mulai mendekat, Rasulullah SAW bersabda, "Bangkitlah, menyongsong syurga yang seluas langit dan bumi." Ini menuju kepada syurga seluas langit dan bumi. Apa dia? Dengan berperang, dan walaupun kalau mati syahid, dia akan dapat syurga. Syurga luasnya seluas langit dan bumi. Jadi satu bukti bahawa Nabi SAW menggunakan apa ni? Kata-kata galakan untuk membangkitkan semangat para sahabat. Ketika Umar Ibn al-Hammam al-Ansari mendengar hal itu, dia menghampiri beliau dan bertanya, "Wahai Rasulullah, syurga seluas langit dan bumi?" Dia jawab Rasul, "Bagus, bagus," kata Umar. "Kenapa kamu berkata begitu?" tanya Rasul. "Tidak apa-apa Rasulullah, aku hanya berharap dapat menjadi termasuk penghuninya." Jawab Umar, "Tentu kamu termasuk penghuninya," kata Rasulullah SAW. Jadi Umar ini salah seorang daripada penghuni syurga. Setelah mengeluarkan beberapa butir kurma dari tabung anak panahnya dan memakan sebagainya, dia berkata, "Seandainya aku tetap hidup sebelum aku makan kurma-kurma ku ini, ia akan kilasi satu kehidupan yang sangat lama." Nak habiskan kurma baru nak masuk syurga macam lambat sangat. Jadi dia pun apa? Dia lalu melemparkan beberapa butir kurma yang masih dipegangnya, kemudian maju bertempur melawan orang-orang musyrikin sampai akhirnya gugur sebagai syahid. Radhiyallahu anhu. ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Umar bin Khattab menceritakan tentang Nabi SAW yang banyak berdoa menjelang pertempuran Badar itu. Dia mengatakan menjelang pertempuran Badar, Rasulullah SAW memandangi pasukan orang-orang musyrikin. Mereka ada 1,000 pasukan, sementara sahabat-sahabat beliau hanya berjumlah 319 orang pasukan saja, sambil menghadap ke kiblat dan mengadahkan tangan beliau berseru kepada Tuhannya, "Ya Allah, laksanakan apa yang pernah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, buktikan apa yang telah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika kau lenyapkan golongan ini dari golongan Islam, nescaya kau tidak disembah di muka bumi." Beliau terus berdoa seperti itu sampai kain serbannya terjatuh dari pundaknya. Abu Bakar menghampiri beliau untuk mengambil serban itu lalu memasang kembali ke pundak beliau. Dari belakang dia berkata, "Wahai Nabi Allah, sudah cukup anda memohon pertolongan kepada Tuhan anda. Aku yakin dia pasti akan melaksanakan apa yang pernah dijanjikan kepada anda." Abu Bakar sampai kesian dengan apa ni? Dengan Nabi SAW sendiri. Doa angkat tangan terus menerus apa ni, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turunlah firman Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam surah Al-Anfal ayat ke-9. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, "Ittastaghiithuna rabbakum fastajaba lakum." Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut. Alfan minal malaikati murdifin. Di alfin minal malaikati murdifin. Jadi Allah janji ya, nak bantu dengan 1,000 malaikat. Daripada 1,000 pasukan musyrikin, Allah bantu dengan 1,000 malaikat. Selanjutnya Allah SWT memberikan bantuan bala tentera malaikat kepada beliau. Ini dalam Sahih Muslim. Sambil keluar dari bangsal, Rasulullah SAW bersabda, "Semuanya akan kocar kacir dan lari tunggang langgang." Jadi Nabi SAW baca satu ayat, ayat daripada Al-Quran, "Sayuhzamu jam'u wa yuwalluna dubur." Rasulullah SAW ikut terjun langsung dalam kancah pertempuran. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, "Di tengah-tengah kecamuk pertempuran Badar, aku berlindung kepada Rasulullah SAW dan beliau adalah di antara kami yang paling dekat dengan posisi musuh." Nabi SAW bukan jauh-jauh, tapi Nabi SAW paling dekat dengan musuh. Pada saat itu beliau adalah orang yang paling pemberani. Itu kelebihan Nabi Muhammad SAW. Pertempuran dimulai dengan perkelahian ataupun mubarazah satu lawan satu. Utsbah ibn Rabi'ah maju diikuti oleh putranya bernama Al-Walid dan adiknya bernama Syaibah. Mereka menantang berkelahi. Beberapa anak muda kaum Ansar maju ingin melayani tantangan mereka. Mereka ajak pun, ajak duel. Orang-orang Ansar agak nak pergi tetapi mereka tidak mahu. Mereka menginginkan lawan dari putera kaum mereka sendiri. Mereka tak mahu orang Ansar. Siapa ni? Pahlawan-pahlawan Quraisy. Mereka nak apa? Orang-orang Muhajirin. Kata Rasulullah SAW menyuruh Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Al-Harith untuk berkelahi dengan mereka. Hamzah berhasil membunuh Utsbah dan Ali juga berhasil membunuh Syaibah. Terjadi perkelahian yang cukup seru antara Ubaidah dengan Al-Walid. Masing-masing terluka oleh lawannya. Hamzah dan Ali segera ikut membantu Ubaidah dan berhasil membunuh Al-Walid. Mereka lalu menggotong bersama-sama mengangkat tubuh Ubaidah ke barak merek pasukan kaum muslimin. Kekalahan tersebut benar-benar merupakan pukulan yang telak bagi pasukan orang-orang musyrikin. Mereka sangat marah. Mereka lalu memulai melancarkan serangan. Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk menghujani pasukan musuh dengan anak panah ketika mereka mendekat. Beliau ingin memanfaatkan para pasukan pemanah semaksimal mungkin. Ini memang strategi yang baik kalau kita tak banyak orang. Jadi kita jangan pergi depan, pergi depan risiko gugurnya apa ni askar banyak. Kita pakai panah lagi banyak kita dapat bunuh. Jauh kan? Bila dah tak ada chance lagi nak pakai panah, tu barulah kita berperang. Kita dapati Nabi SAW menggunakan strategi peperangan yang bijak. Okay, kemudian beliau bersabda, jika kalian merasa jumlah mereka terlalu besar, maka lepaskanlah anak-anak panah ke arah mereka. Dahului mereka dalam melepaskan anak panah. Urwah dan Qatadah menyebutkan bahawa Rasulullah SAW menaburkan pasir, menyampak pasir ke wajah orang-orang musyrikin. Kesahihan riwayat tersebut ditunjukkan oleh ayat falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wama ramaita id ramaita walakinallaha rama. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melipat ketika kamu melipat, tapi Allah lah yang melipat. Dan Allah buat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tak pula kedua pihak pasukan bertemu dalam pertemuan besar-besaran. Sejumlah tokoh orang-orang musyrikin tewas, di antaranya ialah Abu Jahal ataupun Amr bin Hisham yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai Fir'aun umat ini. Jadi umat Muhammad SAW yang ada juga Fir'aun dia, siapa dia? Abu Jahal. Dia dibunuh oleh Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Dibunuh oleh Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Mu'ad bin Akhra. Keduanya adalah anak muda yang belum pernah mengenalnya. Mereka ditunjukkan oleh Abdul Rahman bin Auf. Mereka memang sudah menyatakan ingin sekali membunuh Abu Jahal kerana suka mencaci maki Rasulullah SAW. Ibnu Mas'udlah yang membunuh Abu Jahal setelah dia terluka parah oleh pedang kedua anak muda tersebut. Kelebihan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dialah yang dapat membunuh Abu Jahal, orang paling jahat ketika itu. Di antara terbunuh lainnya ialah Umayyah ibn Khalaf. Setelah pertempuran, dia menjadi tawanan Abdul Rahman bin Auf dan anaknya menjadi tawanan Ali. Bilal sempat memandang tajam kepada orang-orang yang pernah menyiksanya di Makkah. Dia berkata, gembong orang kafir adalah Umayyah bin Khalaf, gembong wanita ketua. Aku tidak akan selamat kalau dia sampai lulus. Orang-orang Ansar berteriak marah kepada Umayyah dan membantu Bilal untuk membunuhnya, sementara anaknya dibunuh oleh Ali. Allah Ta'ala menolong pasukan kaum muslimin pada peperangan Badar dengan memberi bantuan berupa bala tentera malaikat sebagaimana ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu Nabi SAW dah dapat kawal bahagian air. Jadi tak, mereka tak boleh tunggu lama-lama lah. Mereka kalau tak serang, tak mulakan peperangan, mereka akan mati apa? Mati kehausan. Tak, ini kat kawasan orang-orang Islam. Dia paksa lah berlakunya peperangan. Baik. Dia tak ada harapan untuk mereka cabut lari. Jadi ini yang kita gambaran tentang peperangan Badar daripada sudut sejarah. Kita kutip daripada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Baik, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang khusus tentang peperangan Badar. Dan antaranya dalam surah Ali Imran, Allah SWT telah berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatun fastaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaku wa yaktukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Wa ma ja'alahu allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Jadi ada nas dalam ayat ini tentang peperangan Badar. padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Jadi Allah SWT sebutkan bahwa mereka menang dalam peperangan Badar, sedangkan mereka azillah, ini mereka lemah. Lemah ni ada macam-macam sebab, iaitu kerana jumlah mereka sedikit. Ini kita dapati dalam ayat ni menyentuh secara tidak langsung tentang apa ni, kurangnya jumlah tentera-tentera Islam berbanding dengan orang musyrikin Quraisy. Jadi fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan, ini wahai Muhammad, kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu dengan 3,000 malaikat yang diturun dari langit, munzalin? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, nescaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi kamu, dan agar tenteram hatimu kerananya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Dan dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, إِتَّسْتَغِيْفُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankan bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turutan, dan Allah tidak menjadikannya mengirim, yakni bala bantuan itu melainkan kerana sebagai khabar gembira, dan agar hatimu menjadi tenteram kerananya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi walaupun dalam ayat macam ni, ia tetap apa ni, menyentuh dan mengingatkan tentang tauhid kepada Allah SWT. Kemenangan hanya datang daripada Nabi SAW ke? Atau dari malaikat yang banyak? Kalau orang tak tahu, wah, kita menang pasal malaikat turun, malaikat tak turun, kita mesti kalah. Ataupun sebab Nabi SAW minta tolong, atau sebab Nabi SAW ada bantuan dengan kita, kita mesti menang. Tidak, Allah ingatkan apa? Kemenangan itu hanyalah wa man nasru illa min indillah, daripada Allah SWT, dan sifat Allah SWT azizun hakim, maha berkasa, tak ada yang boleh mengalahkan, dan yang maha bijaksana. Allah Ta'ala berfirman, إِذْ يُوْتِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْعَنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah, yakni orang-orang yang beriman, kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepada mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi malaikat dah beri perintah oleh Allah SWT untuk apa? Untuk kuatkan hati orang-orang beriman, dan apa, takutkan hati orang-orang kafir. Dan itu sebenarnya cara yang paling penting dalam peperangan. Walaupun kita ada senjata besar, kapal terbang, apa semuanya, tapi kalau hati kecut, nak buat kapal terbang? Betul tak? Kita ada kuda hebat macam mana pun, tapi kita takut nak bawa, nak tempur dengan musuh. Kita ada senjata besar, tapi kita takut dengan senjata, dengan panah orang kita takut. Dengan hati je kita boleh kalah. Sekolah juga orang yang kadang-kadang apa ni, lebih penting daripada apa ni, daripada military, daripada hati dulu. Jadi malaikat takutkan apa ni, hati orang-orang kafir. Jadi Nabi Allah SWT perintahkan mereka untuk pancung kepala mereka dan potong jari-jari mereka. Ini kalau kita mengertikan yang diberi perintah dalam kalimat penggal lah adalah para malaikat. So akhirnya macam tu lah. Menurut At-Tabari yang diperintah untuk apa ni, memancung tersebut dalam kalimat adalah orang-orang mukminin, dan Allah lah yang memberitahu kepada mereka caranya memenggal. Tapi ada orang, ada cerita fitnah kan, ada yang apa ni, orang-orang Holland buat tu kan, dia petik ayat ni lah, pancung kepala orang kafir, apa ni, potong tangan, apa ni, jari-jari. Dia katakan inilah hakikatnya Islam, violent, ekstremis dan sebagainya. kita lupa bahawa ayat ni tentang apa eh. Dalam peperangan mestilah macam ni. Dia tak ambil ayat-ayat tentang apa ni? Tentang dakwah, tentang tauhid dan sebagainya. Buat baik pada orang tua dan sebagainya semua dia tak ambil, dia semua ambil yang ini. Jadi dia buat film fitnah, memang dia yang membuat fitnah. Orang kafir buat apa dengan orang-orang Islam bila dia dapat? Dia dah tak cukup dengan bunuh dia apa? Ya, dia cara-cara potong telinga, potong hidung, potong apa dia. Ambil organ dia makan. Siapa lagi nak cakap? Okay. Ini diorang tak bawa pula. Baik, dalam hadis pula tentang perang Badar. Qala ibn Abbas bainama rajulun minal muslimina yawma idzin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikina amamahu idh sami'a darbatan bis-sawt fawqahu wa sawta al-faris yaqul aqdim hayzum fa nadhara ila al-musyriki amamahu fa kharra mustalqiya fa nadhara ilayhi fa idza huwa qad khutima anfuhu وَشَقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةٍ كَضَرْبَةِ الصَّوْتِ فَأَخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدٍ مِنَ السَّمَاءِ ذَلِكَ مِنْ مَدَدٍ مِنَ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ. Jadi kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika waktu seorang daripada pasukan kaum muslimin sedang sungguh-sungguh mengikuti jejak seorang pasukan orang-orang musyrikin di depannya tengah kejar, mendadak dia mendengar suara cemeti. Tahu cemeti? Cabuk tu yang kita buat apa ni, pukul kuda. Suara datang daripada atas, daripada langit. Dan suara seorang pasukan berkuda yang mengatakan, majulah wahai Hayzum. Dan ketika dia memandang orang musyrik di depannya tadi, dia sudah jatuh terlentang. Setelah dihampiri, ternyata hidungnya patah dan wajahnya remuk seperti baru saja terkena pukulan cemeti. Orang Ansar tadi lalu datang dan menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kamu benar, itu adalah balak bantuan dari langit tingkat yang ketiga. Hadis ini juga dalam Sahih Muslim. Jadi malaikat pukul dengan cabuk. Waqad asara rajulun minal ansaril Abbas bin Abdul Muttalib, faqala al-Abbas ya Rasulullah inna hadha wallahi ma asarani laqad asarani rajulun ajlahu min ahsanin nasi wajha ala farasin ablaq ma arahu fil qawm. Faqala al-ansari ana asartuhu ya Rasulullah. Faqala uskut faqad ayyadaka Allah ta'ala bimalakin karim. Bukan mulkin ya, bimalakin karim. Seorang sahabat ansar telah berhasil menawan Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas ketika ini dah Islam ke belum? Belum. Jadi dia bersama dengan tentera Quraisy. Kata Abbas, wahai Rasulullah, orang ini sungguh tidak menawan aku. Dia kata orang Ansar yang tangkap dia bukan? Bukan yang tangkap dia. Mana ni? Sebenarnya aku telah ditawan oleh seorang yang ajlah, jemaahnya botak, mempunyai wajah yang paling tampan di antara manusia dan menunggang seekor kuda berwarna hitam putih yang aku belum pernah melihat di tengah-tengah kaum. Jadi ini orang apa? Orang lain yang bukan ada kat situ. Orang Ansar itu berkata, aku yang menawannya wahai Rasulullah. Bila bersabda, diamlah, sesungguhnya Allah telah membantu kamu dengan malaikat yang mulia. Abbas menangkap dengan apa? Dengan malaikat, dibantu oleh malaikat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, kata Ahmad Syakir, Ustaz, hadis ini sahih. Okay. Dalam Al-Maghazi, jadi ini semua mentafsirkan ataupun menguatkan apa yang ada dalam ayat Al-Quran. Allah SWT tolong Ahli Badar dengan malaikat yang amat banyak sekali. Dalam Al-Maghazi pula, satu kitab sirah karangan Al-Umawi, disebutkan dengan sanad yang hasan, khafatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khafatan fil arish thumma intabaha faqal abshir ya Aba Bakr ataka nasrullah hadha jibril mu'tajirun bi imamatin akhidu bi'inani farasi yaquduhu ala thanaya an-naqr ataka nasrullah wa'adtuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat berdebar-debar sebentar di dalam bangsa itu. Kemudian beliau tersadar lalu bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang kepadamu pertolongan Allah. Itu Jibril telah memakai kain sarban dan memegang kendali kudanya. Dia menuntunnya melewati bukit Naqa. Telah datang kepadamu pertolongan Allah seperti yang pernah aku janjikan." Dan dalam Sahih Al-Bukhari, jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ma ta'udduna ahla Badr fiikum qala min afdalil muslimin aw kalimatan nahwaha qala wa kadzalika man syahida Badran min al-malaika. Jadi Jibril telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimana bukan kesan, bagaimana kamu anggap para pasukan Badar di tengah-tengah kalian?" Siapa tanya? Jibril tanya pada Nabi SAW. Qal min afdalil muslimin, baiklah orang-orang muslim yang terbaik, ataupun kalimat yang seperti ini. Jibril berkata, demikian pula malaikat yang ikut hadir di Badar. Jadi kedudukan status ahli Badar di kalangan orang Islam semuanya, daripada mula orang Islam sampai habis, mereka sebaik-baik orang, sebaik-baik kumpulan manusia. Begitu juga ahli Badar daripada malaikat, mereka lah the best malaikat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu apa ni, kelebihan dan itu dalil bahawa turunnya malaikat dalam peperangan Badar. Hadis di dalam riwayat Bukhari. Itu tadi beberapa atsar sahih yang menerangkan tentang keterlibatan malaikat dalam pertempuran di Badar. Sebenarnya hanya sendirian saja Jibril. Ya, ini kalau Jibril dia sendirian saja mampu membinasakan pasukan orang-orang musyrikin atas perintah Allah. Malaikat, mana orang boleh lawan malaikat? Besarnya malaikat Jibril lah tu. Sebesar apa ni dia boleh bumi ni, sebesar bumi ni. Tingginya dia ada 600 kepala. Dia seorang saja boleh angkat gunung dan sebagainya. Dia terbalikkan mereka. Jadi menjelaskan hal itu, As-Suki mengatakan hal itu dimaksudkan agar ada tindakan nyata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada usaha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Malaikat hanya sekadar membantu pasukan kaum muslimin demi menjaga sunnah yang diberlakukan Allah terhadap hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah lah yang melakukan semuanya dan Allah lah yang tahu. Jadi kalau malaikat satu pun cukup, tak payah nak sampai 1,000 orang dan sebagainya. Jadi sebenarnya Allah SWT hantarkan itu sebagai apa ni, nak bantu, nak tunjukkan kekuasaan. Tapi usahanya datang daripada Nabi SAW dan sahabat-sahabat. Kemudian semua akan berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah SWT. Beberapa penulis Islam ada yang menolak adanya keterlibatan malaikat dalam perang Badar. Ini satu musibah. Kalau dia orang Islam, dia ada masalah besar. Telah menafikan Quran, menafikan hadis yang amat banyak. Ini merupakan fenomena kekalahan terhadap apa? Pemikiran materialis yang hanya mempercayai hal-hal yang dapat diindera saja. Sementara iman kepada risalah Muhammad SAW menuntut kita beriman kepada malaikat. Jadi satu persatu pasukan orang-orang musyrikin jatuh ke guguran. Ada 70 orang yang tewas. Tewas maknanya apa? Mati. Dan 70 yang lainnya berhasil dijadikan tawanan. Daripada 1,070 nampak punya sikit, tapi zaman tersebut dah ramai lah mati. Sebagian mereka tergeletak bergelimpangan di beberapa tempat. Itulah yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebelum pertempuran, bahawa mereka akan terbanting di beberapa tempat. dan beliau juga menyebutkan nama-nama dia. Ini antara wahyu menunjukkan tanda kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia berlaku sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Selanjutnya mereka sama lari tonggang-langgang tanpa memperhatikan apa pun. Mereka meninggalkan harta ghanimah yang banyak sekali di medan pertempuran. Rasulullah SAW lalu menyuruh untuk menyeret mayat orang-orang musyrikin ke sebuah sumur di Badar. Ada perigi satu, sumur dimasukkan ke dalam, kemudian melimparkannya mereka ke dalamnya. Selama 3 hari pasukan kaum muslimin masih berada di Badar untuk mengubur jenazah saudara-saudara mereka yang gugur sebagai syahid. Menurut beberapa sumber, jumlah mereka ada 14 orang. Bayangkan 300 orang yang pergi, 14 orang. Ini kirakan sikit. Tapi sebenarnya waktu itu pun banyak juga. Jadi kita baik sebab ini nyawa . Dan Ibnu Hajar dalam kitab Al Sabah menambahkan 2 orang lagi. Ini 16 orang yang tergugur daripada askar Islam. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW menyalatkan mereka. Menyalat ni bukan salai, ini apa? Solatkan mereka. Ini salah ni dengan bahasa solat bahasa Arab. Kita tak boleh gunakan menya, tak boleh. Sebab tu tafsir mentafsirkan, dia tak boleh pakai menafsirkan. Yang betul ni tak boleh. Sebab tafsir tu kalimat Arab. Jadi dia jadi lain . Jadi dalam insyaAllah tidak ada riwayat yang Islam solatkan syuhada. Dan memang itulah yang disunatkan terhadap orang-orang yang gugur sebagai syahid. Mereka tak dikafankan, mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan. Mereka ditanam begitu saja. Tapi tak salah kalau nak solatkan. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mayatnya dipindah dari Badar untuk dikuburkan ke di Madinah. Kubur Baqi, semua dikuburkan di situ juga. Yang penting kat sini antaranya adalah orang-orang musyrikin tu yang mati yang banyak 70 orang tu, apa nak salah buat dengan dia? Biarkan gitu. Tak nak insyaAllah masukkan tanam kat dalam perigi. Tak payah korek lah, senang sikit. Tentu menunjukkan bahawa adalah satu kewajipan untuk bertanam mayat manusia walaupun dia orang kafir. Ya, itu antara dalil bahawa itu asalnya. Tunjukkan tak boleh kita apa ambil organ dia ke apa, manfaatkan organ dia, mata dia ke apa. Jadi semua mesti ditanam walaupun dia bukan orang Islam. Walaupun bukan orang Islam, so, kita kalau biarkan apa kan jadi burung datang, binatang buas datang. Tak boleh. Sebab manusia ada kehormatannya, sama dia masih hidup ataupun dia telah mati. Pada hari ketiga setelah Perang Badar, Rasulullah SAW berdiri di sebuah sumur yang berisikan 24 mayat pasukan orang-orang musyrikin, dan sebagiannya adalah pembesar kafir Quraisy. Beliau memanggil nama-nama mereka dan nama nenek moyang mereka. Beliau bersabda, apakah kalian merasa gembira kerana kalian telah mentaati Allah dan Rasulnya? Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami adalah benar. Lalu apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami kepada kalian juga benar? Maksud apa ni, apakah kalian gembira kamu telah mentaati Allah dan Rasulnya? Sebenarnya mereka tak tahu lah. Jadi sebab itu kamu tak akan gembira. Ini satu apa kata-kata yang apa ni menghina, yang sinis terhadap mereka. Jadi kami, yakni orang-orang Islam, Rasulullah SAW dan sahabat telah dapat apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dan apakah kalian telah dapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kami kepada kalian? Dan ada ayat Al-Quran apa ni semakna dengan ni dalam surah Al-A'raf. Tapi bukan di sinilah, hari kiamat pula. Di syurga akan tanya pada hari neraka, kami dah dapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami, kamu pula dah dapat tak apa yang kamu yang dijanjikan kepada kamu oleh Tuhan kamu? Mereka akan jawab ya atau tidak? Tuhan janji orang yang buat baik masuk syurga, yang buat jahat masuk. Tapi Umar bertanya, wahai Rasulullah, kenapa anda berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak lagi punya nyawa? Yang Umar tanya, kenapa cakap orang yang dah mati? Orang yang dah mati bukan hanya tak boleh rasa, tak boleh dengar, semua dah tak boleh lagi. Rasulullah SAW menjawab, demi Allah yang jiwa Muhammad ada pada kekuasaannya, kalian tidak lebih mendengar apa yang kukatakan daripada mereka. yang tidak lebih mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Maknanya mereka lebih dengar daripada kalian. Yang tengah hidup masih hidup lagi, orang yang mati tu, orang kafir tu, dia lebih dengar daripada kalian. Jadi di sini sebenarnya dalil bagi sebahagian orang bahawa orang yang dah mati boleh dengar apa yang orang hidup cakap. Tapi sebaliknya untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini dalil bahawa orang mati tak boleh dengar. Sebab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila dengar Nabi SAW cakap pada orang kafir ni, pada orang yang dah mati, Nabi Umar kata, kenapa kau cakap pada yang dah mati? Maknanya mereka semua faham asalnya orang yang dah mati tak boleh mendengar. Tapi Nabi SAW khususkan bahawa mereka boleh dengar ketika ini. Ketika ini mereka boleh dengar. Bukan hanya mereka dengar sampai bila-bila. Mereka boleh dengar ketika ini. Kalaulah orang yang dah mati memang boleh dengar. Bila Umar kata, kenapa kau cakap orang yang mati kan tak boleh dengar? Siapa kata orang mati tak boleh dengar? Kan Nabi SAW katakan macam itu. Tapi Nabi kata, kamu tak lebih mendengar daripada mereka apa yang aku katakan tadi. Faham kan? Jadi itu dalil yang apa ni, yang halus. Sebab tu mereka kata orang kafir boleh dengar, yang ini orang yang dah mati boleh dengar, wali lagi boleh dengar. Kalau kita pergi kubur, kita minta pada wali, kita cakap, orang Ahlus Sunnah kata apa? Tak boleh, dah mati, mana boleh panggil? Dosa, syirik. Dia kata, tak, orang boleh dengar. Kami kali, dan hadis juga mana? Fathul Bari, maknanya dekat Sahih Bukhari. Atau barang siapa yang Allah berikan dia petunjuk, tak ada orang yang boleh sesatkan. Barang siapa yang Allah berikan dia kesesatan, tak ada orang yang boleh berikan dia petunjuk. Baik, kata Qatadah, mereka dihidupkan kembali oleh Allah. Ini tafsir apa ni, sebagian salah. Sehingga mereka boleh mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Hal itu sebagai penghinaan yang membuat mereka merasa rugi dan menyesal. Kalau dihidupkan kembali, wallah alam lah. Tapi yang benarnya apa tu, ini adalah satu kaifiat. Macam mana dong dengar apa ni, dengan yang kita tak tahu bagaimana, wallah alam. Mungkin dimasukkan roh, dikembalikan roh, ataupun wallah alam. Tapi bukan mereka saja, sebanyak orang Islam pun boleh dengar kalau dia dah mati. Tapi waktu tertentu je, iaitu apa? Dia boleh dengar tapak kaki apa ni, ketika orang nak balik. So waktu tu dia masih boleh dengar lagi. Bila orang dah balik semuanya, lepas apa ni, menanam di dalam kubur tu, dia dah tak boleh dengar lagi. Itu ada habis. Baik, jadi kita berhenti di sini dahulu. Kisah 394. Ada sikit lagi tentang perang Badar ni. Ada apa soalan? Dalam waktu itu yang Nabi SAW bilang Abu Bakar datang yang Inggris, apakah beliau nampak, apakah nampak ataupun dia just nampak ke Inggris? Tak lah. Sayangnya Abu Bakar tak nampak. Baik, jadi kalau orang tanya malaikat turun, malaikat turun dengan bentuk asli dia ke? Tidak, eh? Mereka datang dalam bentuk manusia. Mereka pun naik kuda juga. Itu yang daripada hadis-hadis tadi. Walau bagaimanapun, kita kena faham bahawa sebenarnya usaha datang daripada apa? Daripada orang beriman. Tak bermakna mereka dah nampak malaikat, dan mereka asal tak tahu pun tu malaikat tu bukan. Jadi mereka terus menerus berperang, waktu mereka menang. Jadi peperangan berakhir dengan apa ni? Kita lihat apa tu, apa ni, kekuatan tentera Islam, dan banyak antara pembesar-pembesar Quraisy apa ni mati terbunuh. Apa mereka buat? Mereka lari. Mereka suka mengerti belakang lagi. Lari balik ke kota Mekah. Yang satu penghinaan ya. Ini adalah satu apa ni, perkara yang amat memalukan orang-orang kafir Quraisy. Yang mewah, yang apa, bangsawan pun kalah dengan apa? Dengan tentera Muhammad SAW. Yang dulunya memang daripada diorang juga. Atau peperangan Badar apa ni, memulakan satu apa ni, satu lembaran barulah daripada sudut hubungan antara orang kafir Quraisy dengan orang Islam. Sekarang baru mereka berpasuh rumah dengan orang Islam. Ada apa-apa lagi?